بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده ولا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أركان الإسلام الخمسة، ثم أخذ يفصل في الأدلة المتعلقة بكل ركن من هذه الأركان. وأولها الشهادة، الشهادتين، وستأتي تفاصيل نقف عليها بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا، لكن تتمة لموضوع مراتب الدين. هذه المراتب جاء ذكرها في قول الله سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. جنات عدن يدخلونها، الواو في قول يدخلونها تتناول الأصناف الثلاثة: الظالم والمقتصد والسابق الخيرات. قال: جنات عدن يدخلونها، فيتتناول هؤلاء الثلاثة، ليست خاصة بالمقتصد والسابق بالخيرات، بل كلهم يدخلها، حتى الظالم لنفسه، حتى الظالم لنفسه. ولكن الظالم لنفسه لا يكون دخوله دخولا أوليا كما هو الشأن في المقتصد والسابق بالخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabatnya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, muallif rahimahullah mengatakan: fa arkanul islami khamsah, rukun Islam itu ada lima. Yang pertama adalah persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Adapun dalil dari rukun Islam yang pertama, dalil bahwa persaksian adalah rukun Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala: syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan dengan adil bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Begitu pula para malaikatnya dan orang-orang yang berilmu. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Makna dari syahadat, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah adalah ma la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dalam kalimat la ilaha, tiada sesembahan, ini menafikan segala sesuatu yang disembah melainkan Allah. Menafikan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan kata-kata illallah adalah yang artinya kecuali Allah. Dalam kata ini ada penetapan bahwa ibadah itu satu-satunya hak Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya dalam hal ibadah. Sebagaimana tiada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan tafsiran dari kalimat syahadat ini dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumih innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Ingatlah ketika Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kepada kaumnya bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, tetapi aku menyembah kepada Allah yang menciptakan aku. Sesungguhnya Dia nantinya akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu kalimat yang kekal, kalimat yang ditetapkan bagi keturunan beliau agar mereka bisa kembali kepadanya apabila mereka terjatuh ke dalam kesalahan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallu faqulu syahdu bi anna muslimun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, agar kita semuanya tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan agar kita semuanya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan agar di antara kita tidak menjadikan satu sama lain sebagai sesembahan di samping Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kalian tidak menerima hal ini, maka katakanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim, orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan dari muallif rahimahullah. Beliau menjelaskan tentang rukun Islam, bahwa rukun Islam itu ada 5. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalil tentang rukun Islam tersebut. Di dalam kesempatan ini, untuk melengkapi pembahasan tentang tingkatan-tingkatan agama, maka di sini kami menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ثم أورثنا الكتاب الذي نصطفينا من عبادنا. Kemudian kami wariskan kitab tersebut kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ Maka di antara mereka ada orang-orang yang menzalimi dirinya. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ Di antara mereka ada yang sedang-sedang. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ Di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ Dan itu merupakan karunia yang sangat besar dari Allah. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا Karunia, mereka akan mendapatkan karunia berupa surga Aden yang mereka akan memasukinya. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan kata-katanya yadkhulunaha. Mereka semuanya akan memasuki jannah, memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa semua yang disebut sebelum kata-kata ini masuk ke dalam ayat ini. Bahwa mereka semuanya yang terbagi menjadi tiga golongan. Yaitu golongan yang pertama orang yang menzalimi dirinya. Golongan yang kedua orang yang sedang-sedang. Dan golongan yang ketiga orang yang paling baik. Yaitu mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikannya. Mereka semuanya masuk akan memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi golongan yang pertama dan yang kedua mereka akan langsung memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan golongan yang ketiga, yaitu golongan yang zalimun li nafsihi, golongan yang menzalimi dirinya. Mereka tentunya akan dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, memasuki neraka, kemudian akhirnya mereka akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. الحاصل أن هذه الآية فيها أقسام أهل الإيمان الذين يرثون الفردوس وهم من أهلها، والمؤلف رحمه الله بدأ ببيان الإسلام بذكر مراتبه إجمالا، وهي الإسلام والإيمان والإحسان، ثم بدأ يفصل القول في هذه المرتبة، مرتبة الإسلام. فبدأ بالإسلام وذكر أن له أركانا خمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. ثم شرع يفصل في هذه الأركان ركنا ركنا، ويذكر على كل ركن يذكر على كل ركن دليله. Intinya pada ayat yang telah lalu yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini membagi kaum muslimin menjadi tiga golongan. Tiga golongan tersebut mereka semuanya berhak memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam perkataan muallif yang kita baca tadi ya, yang panjang ya, beliau di sini memulai menjelaskan tentang Islam dengan menyebutkan tingkatan-tingkatannya secara global, yaitu tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Kemudian setelah itu beliau merinci penjelasan tersebut, merinci tingkatan-tingkatan tersebut. Beliau mulai dengan pembahasan tentang Islam. Kemudian dalam pembahasan tentang Islam ini beliau menyebutkan rukun-rukun Islam yang berjumlah lima tersebut. Yaitu persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Bahwa yang kedua adalah mendirikan sholat, menunaikan zakat. Yang ketiga, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Kemudian beliau memulai menyebutkan dalilnya satu persatu. قال رحمه الله تعالى لما ذكر الأركان الخمسة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، هذه الأركان الخمسة للإسلام ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة في بعض الأحاديث، كحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام. وفي حديث جبريل المشهور لما قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله أركان الإسلام الخمسة إجمالا، شرع في ذكر شيء من التفاصيل لهذه الأنواع الخمسة، وبدأ أول ما بدأ بشهادة لا إله إلا الله، وهي أعظم أركان الإسلام وأعلى شعب الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. ولا إله إلا الله هي أول شيء يدعى إليه في هذا الدين، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وهي أعظم الكلمات وأجلها على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. فهي كلمة عظيمة، ليس في الكلمات كلمة أعظم منها، فهي أعظم الكلمات وأجلها وأرفعها على الإطلاق. مؤلف رحمه الله menyebutkan tentang atau merinci tentang Islam ya, dengan menyebutkan 5 pilar dari Islam, yaitu persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, inilah syahadatain. Yang kedua adalah mendirikan salat, kemudian menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram bagi mereka yang mampu melakukannya. Inilah rukun Islam yang 5. Dan rukun Islam yang 5 ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ya. Semuanya dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda: "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun di atas 5 pilar. Bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima adalah berhaji ke Baitullah Al-Haram. Begitu pula disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril yang sangat masyhur ya. Ketika Jibril alaihi salam mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Akhbirni 'anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Nabi pun menjawab dengan jawaban rukun Islam tersebut, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah, bahwa Muhammad Rasulullah. Kemudian dengan engkau mendirikan salat, dengan engkau menunaikan zakat, dengan berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah Al-Haram bagi apabila engkau mampu melakukannya. Kemudian musannif rahimahullah menyebutkan 5 rukun Islam ini secara global. Setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalil perincian tentang rukun Islam ini. Dan muallif rahimahullah memulainya dengan menjelaskan tentang syahadah. Tentang syahadat bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan ini merupakan rukun Islam yang paling agung. Ini merupakan rukun Islam yang paling agung. Dan ini juga bagian dari keimanan yang paling tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan: "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Iman ini ada 70 sekian bagian atau ranting. Yang paling tinggi adalah perkataan La ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan yang paling rendah adalah menjauhkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Dan perkataan la ilaha illallah ini juga merupakan perkataan yang harus kita dakwahkan pertama kali. Ketika kita mendakwahkan dalam agama ini, maka kita harus memulai dari perkataan ini, la ilaha illallah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka kalimat syahadat ini merupakan kalimat yang paling agung secara mutlak. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang paling baik yang aku katakan dan dikatakan oleh nabi-nabi sebelumku adalah ucapan tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Baginyalah kekuasaan dan baginyalah segala pujian. Dan dia adalah zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Maka ini merupakan kalimat yang agung, yang tidak ada kalimat lain yang lebih agung darinya. Ini merupakan kalimat yang paling tinggi kemuliaannya secara mutlak. قال رحمه الله فدليل الشهادة الشهادة معاشر الكرام هذه الكلمة معرفة بأل لا تنصرف عند الإطلاق إلا لأعظم الشهادات وأجلها وهي شهادة لا إله إلا الله فلا إله إلا الله أعظم شهادة لأعظم مشهود به لا إله إلا الله أعظم شهادة يشهد بها العبد في حياته نعم ربما في حياته يشهد بأمور كثيرة أعظم شيء يشهد به العبد في حياته لا إله إلا الله في أعظم شيء يشهد به العبد أعظم ما يشهد به العبد لأعظم مشهود به وتوحيد الله فهي شهادة عظيمة ولهذا ينبغي أن تعلم أيها المسلم أن أعظم نعمة وأكبر منا وأجل عطية ينعم الله بها عليك في هذه الحياة أن يجعلك من أهل شهادة لا إله إلا الله هذه أكبر نعمة وأعظم نعمة على الإطلاق ليس في النعم أعظم من هذه النعمة أن جعلك الله من أهل لا إله إلا الله من الشاهدين بلا إله إلا الله ولهذا قال بعض السلف ما أنعم الله على عبده نعمة أعظم من أن من عب على عباده نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله ودليل هذا بل دلائل في القرآن والسنة كثيرة خذ مثالا على ذلك أوائل سورة النحل ويتعرف بسورة النعم كثرة النعم التي عدها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة متنًا على عباده بها ذكر نعمًا كثيرة نعمة المسكن والمطعم والمشرب واللباس ونعم كثيرة في هذه السورة لكنه سبحانه بدأ عد هذه النعم بأعظم النعم وهي نعمة لا إله إلا الله فأول نعمة تقرأها في هذه السورة سورة النعم هي نعمة لا إله إلا الله أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه أول نعمة تذكر في سورة النعم سورة النحل ولهذا أكبر النعم وأجلها وأعظمها هي نعمة الشهادة بلا إله إلا الله واجب على كل من أكرمه ربه بهذه الشهادة أن يرعى هذه الشهادة حق رعايتها ونجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها والاتيان بضوابطها وشروطها في ضوء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأن يحذر أشد الحذر من كل ناقض لها أو قادح فيها أو منقص لهذه الكلمة بل يجاهد نفسه على تتميمها وتكميلها إلى أن يلقى الله وهو من أهل هذه الكلمة حقا وصدقا غير مغير ولا مبدل نسأل الله الكريم أن يحقق لنا أجمعين ذلك. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muallif di sini mengatakan fadalilus syahadah. Maka dalil dari syahadat. Kalimat syahadat di sini ada alnya. Kalimat asy-syahadah di sini ada alnya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat yang menunjukkan arti tertentu. Al ini adalah untuk litta'rif, untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah makna tertentu. Ketika kita memutlakkan kalimat ini, yaitu asy-syahadah, maka yang dimaksud adalah syahadah atau persaksian yang paling agung. Ketika kita mengitlakkan, ya, ketika memutlakkan kalimat syahadah, maka yang dimaksud adalah syahadah yang paling agung. Syahadah yang paling agung tersebut adalah syahadat atau persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Syahadah la ilaha illallah. Maka persaksian ini adalah persaksian yang paling agung untuk zat yang paling agung. La ilaha illallah. Kalimat ini adalah kalimat syahadah atau kalimat persaksian yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan persaksian yang paling penting, paling agung, dan paling mulia. Seorang hamba, kita sebagai manusia, di dalam hidup kita, kita mungkin pernah bersaksi dalam banyak hal. Namun persaksian yang paling agung dari semua persaksian kita adalah persaksian bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Persaksian la ilaha illallah. Itu adalah persaksian yang paling agung untuk sesuatu yang paling agung juga. Persaksian tentang tauhid, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Maka ini merupakan persaksian yang sangat agung sekali. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya mengetahui bahwa atau menyadari, ya, bahwa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini adalah nikmat Allah menjadikan kita sebagai orang yang bersyahadat la ilaha illallah. Allah telah menjadikan kita sebagai orang yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Ini merupakan kenikmatan yang paling agung secara mutlak. Tidak ada kenikmatan yang lain di dunia ini, ya, besarnya melebihi kenikmatan kita menjadi seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, sebagian salaf ada yang mengatakan, "Ma an'amallahu 'ala 'abdihi ni'matan a'zama min an 'arrafahu la ilaha illallah." Tiada kenikmatan yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya melebihi kenikmatan hamba tersebut diberitahu tentang la ilaha illallah. Melebihi kenikmatan tentang la ilaha illallah ini. Dan dalil yang menunjukkan hal ini di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat banyak sekali, ya. Misalnya, di awal-awal surat An-Nahl. Di awal-awal surat An-Nahl. Dan surat An-Nahl ini dikenal oleh para ulama dengan sebutan Suratun Ni'am. Yaitu surat tentang kenikmatan-kenikmatan. Karena di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga surat ini disebut juga sebagai surat kenikmatan-kenikmatan. Surat An-Nahl, surat Lebah. Juga disebut surat kenikmatan. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut banyak kenikmatan yang diberikan kepada hambanya. Di antaranya kenikmatan rumah. Di antaranya kenikmatan makanan. Kenikmatan minuman, kenikmatan pakaian, dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang Allah sebutkan di dalam surat ini. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, Allah memulainya dengan kenikmatan yang paling agung, yaitu nikmat la ilaha illallah. Maka ini menunjukkan bahwa kenikmatan yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat la ilaha illallah. Allah memulai surat ini dengan firman-Nya, ata amrullah fala tasta'jilu. Bahwa sesungguhnya keputusan Allah tentang hari kiamat itu pasti akan datang. Maka janganlah kalian tergesa-gesa. Janganlah kalian tergesa-gesa dalam menantinya. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka syirikkan atau mereka persekutukan. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan malaikat Jibril untuk sebagian hambanya agar mereka memperingatkan manusia bahwa sesungguhnya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali aku, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budun, maka hendaklah mereka menyembahku, beribadah kepadaku. Inilah nikmat yang pertama kali yang Allah sebutkan di dalam surat Ni'mah ini atau surat Nahl. Ini menunjukkan bahwa itu merupakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada manusia. Oleh karenanya, bagi kita ya, yang Allah telah muliakan kita dengan nikmat ini, hendaklah memperhatikan kenikmatan syahadat ini. Memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Dan hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan nikmat ini. Kita melakukan kaedah-kaedah, melakukan syarat-syarat dari tauhid tersebut yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah kita berhati-hati dengan sangat waspada dari apapun yang bisa mengganggu kenikmatan ini, agar kita bisa benar-benar mewujudkan nikmat ini dengan sempurna. Kita benar-benar tulus dalam menjalankannya, tidak mengubahnya dengan atau menguranginya dengan apapun yang bisa mengganggunya. Qala rahimahullah, fadalil ash-shahada ay shahadat la ilaha illallah qaulullah ta'ala shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al aziz al hakim. شهد الله أنه لا إله إلا هو. لاحظ أمورا في هذه الشهادة. شهد الله، الشاهد هنا رب العالمين، والمشهود به توحيده وحدانيته وأنه وحده المستحق لعبادة. فاجتمع في صدر هذه الآية أعظم شهادة من أعظم شاهد في أعظم مشهود به. أعظم شهادة لا إله إلا الله، من أعظم شاهد هو رب العالمين، من أعظم مشهود به توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له. والملائكة أي وملائكة الرحمن وهم خلق لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، كلهم يشهدون بذلك، يشهدون أن لا إله إلا الله، وهم خلق من خلق الله لم نرهم لكننا نؤمن بهم، نؤمن بوجودهم، نؤمن بأسمائهم، نؤمن بأوصافهم، نؤمن بوظائفهم التي جاءت في القرآن والسنة، كل ذلك نؤمن به. قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. فالملائكة خلق من خلق الله سبحانه، وهم يشهدون هذه الشهادة العظيمة لا إله إلا الله، وليس في الملائكة ملك إلا وهو من أهل هذه الشهادة، ينطق بها ويشهد بها جميعهم بدون استثناء، كلهم يشهدون هذه الشهادة من أولهم إلى آخرهم، وهم خلق لا يعصي الله، لا يوجد في الملائكة شيء اسمه معصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. فذكر جل وعلا شهادة الملائكة. وأولو العلم، خص أهل العلم بالذكر دون غيرهم تشريفا لهم، وتعلية لقدرهم ورفعا لشأنهم وبيانا لفضلهم على غيرهم. ويكفي أهل العلم شرفا وفضلا أن الله ذكر شهادتهم بأنه لا إله إلا الله مقرونة بشهادته وشهادة الملائكة، فهذا شرف لأهل العلم وأيما شرف، وفضل يدل على رفعة العلماء وعلو مكانتهم. والمراد بأولي العلم أي أولي العلم بدينه وشرعه، هذا هو المراد. عندما يأتي الثناء على العلماء وأهل العلم في القرآن السنة المراد به أهل العلم بالشرع ودين الله، كقوله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونظائر هذه الآيات. المراد بهم أهل العلم به وبشرعه وبدينه، وهم المراد بأهل العلم إذا أطلق هذا اللقب. عندما يقال أهل العلم أو العلماء المراد به أهل العلم بشرعه ودينه، ومن سواهم ينسبون إلى العلوم التي تعلموها. فهو وصف نسبي، يقال عالم في الطب، عالم في الهندسة، عالم في الزراعة، عالم في كذا، ينسب إليه. لكن أهل العلم، أهل الشرف، أهل الفضل، أهل الثناء في الكتاب والسنة المراد بهم أهل العلم بالله وبشرعه وبدينه، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى، ذكر شهادتهم معليا من شأنهم وقدرهم بقوله وأولو العلم. Kemudian mu'alif rahimahullah di dalam perkataannya mengatakan fadalilu syahadah, maka dalil dari syahadat ini maksudnya adalah syahadah la ilaha illallah adalah firman Allah Ta'ala syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al azizul hakim. Yang ingin di garis bawahi di sini bahwa di dalam firman Allah syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah menyatakan atau Allah mempersaksikan bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia. Mohon diperhatikan di sini ada beberapa hal penting. Syahidallah, Allah bersaksi. Yang bersaksi adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan di sini yang dipersaksikan adalah tauhiduhu, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka di sini, di awal ayat ini, berkumpul syahadat yang paling agung dari zat yang paling agung, zat yang bersaksi yang paling agung dalam persaksian yang paling agung juga. Jadi persaksiannya paling agung dari zat yang paling agung, zat yang bersaksi yang paling agung yaitu Allah, dan persaksian yang disaksikan yang paling agung. Persaksian yang paling agung maksudnya adalah la ilaha illallah. Zat yang paling agung yang bersaksi di sini adalah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan yang dipersaksikan adalah tauhidnya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga persaksian sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran atau objek bersaksi yang paling agung. Wa malaikatuh, wal malaikah. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan malaikat juga. Yang dimaksud dengan malaikat adalah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jumlahnya sangat banyak sekali. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali yang menciptakannya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ. Tidak ada seorang pun yang tahu pasukan Rabbmu kecuali Dia. Dan semua malaikat tersebut bersaksi dengan persaksian yang sama, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang tidak pernah kita lihat, namun kita harus mempercayainya. Kita mengimani keberadaan mereka, mengimani nama-nama mereka yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mereka punya sifat-sifat tertentu, mereka punya tugas-tugas yang bermacam-macam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan Sunnah. Semua kita imani. Di antara firman-Nya yang menjelaskan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Mereka menjunjung 'ars dan yang di sekitar 'ars. Mereka semuanya bertasbih untuk memuji Rabb mereka dan mereka beriman kepadanya. Begitu pula firman-Nya, "Wa taral malaikata hafina min haulil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim." Engkau melihat para malaikat berkumpul di sekitar 'arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Jadi malaikat adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempersaksikan dengan persaksian yang sangat agung ini, yaitu persaksian la ilaha illallah. Tidak ada satupun dari malaikat kecuali dia adalah kecuali dia bersaksi dengan persaksian ini tanpa terkecuali, karena mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang tidak bermaksiat kepadanya. Tidak ada dalam kamus malaikat kata yang kata maksiat sama sekali, ya, karena mereka tidak bermaksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa ulul ilmi, termasuk di antara yang bersaksi bersyahadat la ilaha illallah adalah para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan penyebutan para ulama ini dan tidak menyebut manusia-manusia yang lain. Untuk apa? Untuk memuliakan mereka, untuk memuliakan kedudukan mereka, bahwa mereka lebih mulia daripada yang lain. Dan ini merupakan kemuliaan yang sangat tinggi, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensejajarkan para ulama dengan dirinya dan para malaikat. Maka ini merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan para ulama di sini adalah ulama agama. Ulama khusus agama. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, ya. Begitu pula ketika ada kata-kata ulul ilm di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan tentang keutamaan ulul ilmi atau para ulama, yang dimaksud adalah para ulama dalam yang berkenaan tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya misalnya, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ini maksudnya adalah orang yang berilmu tentang agama Allah. Begitu pula firman-Nya, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya tidaklah takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah kecuali para ulama. Maksudnya adalah para ulama agama. Begitu pula firman-Nya, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu dengan beberapa derajat. Maksudnya adalah ilmu agama. Dan contoh-contoh yang berkaitan dengan ini sangat banyak sekali. Intinya yang dimaksud dengan ahli ilmu dalam nas Al-Quran dan hadis adalah mereka yang berilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang berilmu dengan ilmu-ilmu yang lain, maka disebutkan dengan sifat yang melekat padanya ya, seperti ilmu dalam kedokteran, seperti ilmu dalam insinyur ya, dalam bangunan, ilmu dalam pertanian, ahli ilmu dalam pertanian. Dikatakan demikian, tidak dikatakan hanya ahli ilmu saja. Karena kalau kita menyebutkan secara mutlak ahli ilmu, maka yang dimaksud adalah ahli ilmu agama. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, kita akhiri kajian kita pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semuanya dan memberikan taufik kepada kita untuk melakukan hal-hal kebaikan dan ketaatan.